Yang kedua, isbat usilah antakok bayinal mutaharikain nahu bihi ilma. Jadi untuk mengetahui bahwasannya itu ada bacaan usilah, bacaan matnya, kalau terletak di antara dua harokat bihi ilma lahu sahibuhu, banyak sekali. Yang terbagi menjadi dua suara kalau setelahnya itu bukan huruf hamzah, dan usilah kubro kalau setelahnya itu huruf hamzah. Suara dibaca dua harokat, sedangkan kubro dibaca empat sampai lima harokat. Maratib at-tafkhim fi huruf al-istila terbagi menjadi lima. A'laha al-maftuh wa badahu alif, seperti ta'i'in, kita mulai dari shad misalnya shadihin, ad-dallin, al-qanitin, al-ghalimin, at-tammatul kubra, al-khasirin, zahira. Itu maftuh setelahnya apa? Setelahnya alif. Kemudian maftuh yang setelahnya bukan alif, seperti wa man shala ad-dafadi', ad-dafadi', wa qada, yang disebutkan disitu adalah waqafnya. Kemudian ghairi, wa tayyibun, wa khasira. Kemudian yang selanjutnya adalah dhammah, dhammah seperti suhufi, qudiya, faghulibu, tubi'a, khuliqa. Kemudian sakin, asnama, aqtul, wa taghsha, matla'i, takhruj. Selanjutnya al-kasr seperti nasira, adilla, qibali, ghilbah, ati'u, khitabah. Tanbih wa yukra bitafhim an-nisbi, yaitu al-ghain wal-kha wal-qaf al-maksurah. Ghilbah tidak boleh ghil, ghil, tapi dibaca seakan-akan dibaca tipis ghilbah. Khilaf, khir, ta, tidak boleh dibaca khir, khir, tapi dibaca tipis khil, khir, tas, khir, tas. Al-ghain wal-kha as-sakinatan nahu afrin. Anda melihat pada surah Al-Kah ayat 96 dan ayat 250 dalam surah Al-Baqarah. Ini juga misal lain, ikhtalafu. Kemudian wa in ata ba'da al-kha sakinah ra' maftuha wa madmumah yufakham limunasabati ra'. Kalau setelahnya itu ada ra' yang maftuh atau dhammah, harus dibaca dengan tebal untuk menyesuaikan ra' ikhraja, ikhraja, wa qalat ikhruj, wa qalat ikhruj. Kemudian al-kha wal ghain hala al-waqf masbuqa bil ya, syaikh, zaid. Dilihat pada surah Al-Qasas ayat 23 dan Ali Imran ayat 7. Ahkam sakt, ahkam sakt. Lawatan al-man limanahan istilahan qat'ul kalimah min wa yatanafus bin niyati istinaf bil qira'ah. Jadi memutus satu kalimat dengan tanpa mengambil nafas, dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan yang pengambilan nafas tersebut sekitar dua harokat. Dan ini terbagi menjadi tiga. Pertama wajib asak, wajib asak. Iwaja qayyima surah Al-Kahf ayat pertama. Manqadina hadza Yasin 52. Man raqa al-qiyamah ayat 27. Bal rana al-mutaffifin ayat 14. Kemudian boleh pada surah Al-Kahf dan Marqadina dibaca dengan berhenti tanpa saktah. Iwaja kemudian qayyima marqadina, mengambil nafas, hadza ma wa'ada ar-rahman. Yang kedua, jawaz al-waqf al-sakt al-dram. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, boleh dibaca dengan maliyah halak atau sak maliyah halak, boleh dibaca juga dengan berhenti maliyah halak. Yang ketiga, jawaz al-wasl al-waqf awis sak di antara akhir al-anfal dengan bara'ah. Inna allaha bi kulli syai'in alimun bara'ah, atau berhenti syai'in alim bara'ah. atau sakt. Syai'in 'alim bara'ah. Masuk ahkam ra' yang terbagi menjadi tiga, mufakham, murakkab, dan jawaz al-wajahain. Al-matmumah yang mufakham dibaca dengan tebal, ra' dibaca dengan tebal. Pertama, al-matmumah seperti ruziqona rubama mir rabbik ar-rub' tilka ar-rusul tashkurun. Al-maftuhah nahu rabbana rahim yatafarraqun zahira syuraka'uhum. As-sakinah masbukah bid-dhamma wal-fath, jadi sakin yang didahului dengan dhammah atau fathah, seperti turja'un arbaba yarbit arba'. Yang keempat, as-sakinah masbukah bid-dhamma wal-fath walau takhalla bainahuma waqf, jadi kalau waqf walaupun huruf terakhir adalah kasrah atau dhammah atau fathah, kalau sebelumnya adalah dhammah atau fathah, walaupun diselingi dengan huruf lain, diselingi dengan huruf sukun, maka tetap dibaca tebal. Al-qamar ini langsung, al-qamar. Ad-dubur juga langsung, ghafur. Ini ada pembatas antara dhammah dengan ra, yaitu sukun. Ba'da al-hamzah al-wasl nahu irji' irkam ma'ana irji'u, tidak boleh irji'u illa liman irtada, tidak boleh liman irtada. Yang keenam, sakinah masbukah bil kasr wa ba'daha harf al-istila fi kalimatin wahidah. Kirtas al-mirsad firqah. Selanjutnya murakkakah batang qasim ila khamsati aqsam. Al-maksurah seperti rizqa risalah, dimana juga pada imalah. Kaza indal imalah nahu majreha, awalnya harus dibaca tipis majreha. Yang kedua, as-sakinah masbukah bil kasr wa bada harfu istifal nahu fir'aun, jadi sukun yang didahului dengan kasrah dan setelahnya huruf istifal. Fir'aun, miryah, mirfaqo. As-sakina masbuka bil kasr walau takhalla bainahuma sakin waqfan. Jadi as-sakina sakin pada waktu waqf yang didahului dengan kasrah walau ada batasan antara keduanya dengan sukun. Seperti apa? Al-muddathir fahal min mudzakir azzik. Ini ada batasnya di sini. Azzik baca tipis. Yang keempat, as-sakinah hal al-waqf masbukah biya as-sakinah. Jadi ra, sawan kana ra, itu adalah kasrah atau dhammah atau fathah, tapi di waktu waqf yang sebelumnya didahului oleh sukun, maka harus dibaca tipis. Khair, basir, nadhir. Kelima, as-sakinah masbukah bil kasr wa bada harf istila fi kalimatin ukhra nahu fasbir sabra. Antara ra dengan huruf istila itu beda kalimah. Wa la tusair khaddak an anzir qawmak. Tidak ada kecuali tiga kalimat ini saja dalam Al-Quran. Fasbir sabra wa la tusair khaddak an anzir qawmak. Kemudian jawaz al-wajhain pada Misr, wal-qitr, wal-nudhur, wa-yasr, wal-firq, an-asri, fa-asri, an-biyat pada halaman 114. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr, dibaca tebal atau tipis. Misr, Misr. Wa qala adkhulu Misr wa asalna lahu 'ain al-qitr. Kalau tipis, al-qitr, al-qitr. Fa asr firq, firq. Wa nudhur, semuanya boleh dibaca dengan tebal atau tipis. Akan tetapi pada mesur itu yang lebih bagus adalah tafhim, sedangkan yang lainnya dibaca yang lebih bagus adalah tipis. Bab al-waqf wal-ibtida, lugatan al-kaf wal-habus. Jadi menahan silahan qat' as-sawt anil kalimah zamanan ma yatanaffas fihi al-qari' adah biniyah istinaf al-qira'ah la biniyah al-i'rab anha. Jadi memutusnya suara dalam satu kalimat pada waktu tertentu dalam upaya untuk mengambil nafas, seorang qari' untuk mengambil nafas dalam upaya untuk melanjutkan bacaan, bukan dalam upaya untuk berhenti dalam membaca Al-Qur'an. Yang qasim ila arba'ati aqsam. Arba'ati aqsam ittirari wa ma ya'rid lil qari' bisabi dhiki nafas. Wa nahyi ka ajzihi aw nisyan. Falau ayyakif ala ay kalimah sya'a walakin yajib al-bida' bil kalimah al-mawquf 'alayha in sahha al-bida' biha. Jadi berhentinya seorang qari' karena apa sempitnya nafas, seperti tidak mampu untuk membaca atau lupa atau yang lainnya, maka boleh berhenti di sembarang tempat. Akan tetapi kalau memulai harus mengambil kalimat yang sesuai dengan makna. Yang kedua, intizari wa yaqif al-qari' ala kalimah li yu'abtif alaiha ghayraha inda jam'ihi liikhtilafi riwayah ka maliki wa maliki alaihim alaihum. Jadi misalkan dalam suatu ayat seorang qari bisa membaca bermacam-macam qiraah seperti ghayril maghdubi alaihim, kemudian baca alaihum, baca lagi alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Jadi boleh memadukan qiraah-qiraah pada waqf intizari. Yang ketiga, ikhtibari alladhi yata'allak bi rasm li bayan al-maqtu' wal mawsul thabit wal mahluf manafi wala yuqaf alaihi illa li hajati ka su'ali muntahin aw ta'lim wa qari' kayfiyah yakif ila tarra ila dhalik. Seperti wa qala alhamdulillah, bagaimana kalau berhenti pada wa qala, maka dibaca wa qala wa qala. Jadi waqf ikhtibari itu adalah waqf yang menyangkut atau berhubungan dengan rasm untuk penjelasan masalah terputusnya atau tersambungnya atau tetapnya atau terbuangnya suatu kalimah atau yang lainnya, dan tidak boleh berhenti kecuali karena suatu keperluan, seperti seorang penguji yang menanya kepada muridnya atau yang lainnya, atau seorang qari yang mengajari kepada yang lainnya bagaimana cara berhentinya. Aqsam al-waqf al-ikhtiyari, yang keempat adalah ikhtiyari wa huwa al-waqf al-maqsud biha. Aqsam al-waqf al-ikhtiyari dibagi menjadi empat: at-tam, kemudian yang kedua adalah waqf al-kafi, yang ketiga al-hasan, yang keempat adalah al-qabih. Masuk pembahasan pertama adalah at-tam. Wal-waqf al-kalam dan makna, al-waqf pada suatu kalimat yang sempurna artinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat setelahnya, baik itu secara lafaz ataupun dengan secara makna. Yang qasim ila kalam hati aqsam, dan bagi menjadi tiga macam. Pertama adalah at-tam al-mutlaq wa huwa al-waqf alladhi yuhsin al-wukuf alaih, yaitu waqf yang bagus untuk berhenti padanya. Wa yuhsin al-ibtida bima ba'dahu au waslahu bima ba'dah, dan boleh atau bagus mulai dengan kalimah setelahnya atau dengan menyambung apa yang menjadi kalimah setelahnya. Madama wasluhu la yughayyiru al-ma'na, selama penyambungan kalimat itu tidak merubah makna. Nah, alamatnya banyak di Al-Qur'an itu qili, qaf, lam, wa ya, qili. Wa akhtar ma yujad fi nihayatil kisah. Fi nihayatil kisah. Wa bidda bi kisatin ukhara mas'al. Wa ma hiya binadhanina bi ba'id. Kemudian masuk kepada kisah yang lain. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Atau di akhir al-ayah. Wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga, ma badahu al-istifham. Seperti fabima fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian setelahnya apa? Istifham alam ta'alam. Atau setelahnya nida. Ala kulli syai'in qadir. Kemudian ya. Atau a. Yang kelima, tamul amr. Dhalika zikralil zakirin. Wasbir. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Atau tamam bisyarat مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجَزَ بِهِ. Ya, sepantahnya berhenti pada su'a. Atau فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Tapi harus dibaca terus فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yang ketujuh, intiha al-istisna. Lattaba'tumus syaitan. Berhenti pada semacam ini tidak sepantahnya. Jadi harus dilanjutkan lagi. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Intiha al-qawl. Seperti idu qala li'abihi wa qawmihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnama. Atau nafi al-nahi. Nafi syiqaqin ba'in. Setelahnya apa? Laisal birra al-nafi. Ataupun al-nahi. Kedua, bayan at-tam. Awil lazim. Wahuwa alladhi yalzam al-waqf alaih. Walibidha bima ba'dah. Liannahu lawu sila bima ba'dah. La'aw hama wasiluhu ma'nan ghairul ma'na al-murad. Tandanya ada mim. Jadi kalau ada tanda mim, maka harus berhenti. Seperti dalam satu ayat, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُونَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. جيم وقف سنة وقف المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم وقف جبريل. Di ayat-ayat ini Jibril alaihi salam mengajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti. Kalau bisa dihafal, maka dihafal pada ayat-ayat di bawah ini. Nanti bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua, al-waqf al-kafi. Al-wukuf ala kalam tamin fi ma'na muta'alliq fi ma ba'dahu fi al-laf. Wa hukmu yusun al-waqf alaihi wal-ibida bima ba'dah. Alamannya jim. Kemudian ada kalimat di situ, wa yang qasim illa kismain, maka dibuang saja. Kalimat itu, wa yang qasim illa kismain, dihapus. Al-waqf al-kafi ayakuna ma ba'dahu ma la mubtada. Yakuna ba'dahu mubtada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika di situ adalah apa? Mubtada au fi'lan musta'nafan au adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amri afa Allahu amma salaf. Atau maf'ulan li fi'li mahdhuf. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaih. Yang keempat, nafian atau istifhaman. Jadi setelahnya ada nafi atau istifham. Wabima kanu yakdibun alam ya'lamu. Kemudian ini al-maqsurah. Yansurukum dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau setelahnya bal. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Atau lam al-mukhaffafah hatta 'ada kal'urujunil qadim. للشمس ينبغي لها بين السين أو سوف أشهدوا خلقهم سين أبا سين ستكتب الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بدأه لفظا معنا يعني berhenti pada kalimat yang sudah sempurna aslinya atau zatnya akan tapi masih ada kaitannya dengan kalimat berikutnya baik itu secara lafaz atau secara makna dan tandanya apa? Tandanya sili sili artinya apa? Boleh berhenti tapi sebagusnya meneruskan jika narasul ayah yusin al-bidah bima ba'dah kalau itu di akhir ayat maka boleh membaca setelahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelahnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Wa in kana wasl al-ayah wal waqf husn wal waqf hasan. Duna al-ibtida' mimma ba'dah. Alhamdulillah sudah sempurna di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah mubtada' lillah al-khabar. Tapi masih ada kaitan setelahnya. Jadi tidak sepantasnya untuk meneruskan seperti Rabbil Alamin. Tapi harus dimulai dari Alhamdulillah lagi sampai al-alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-qabih wal-waqf ala kalam wa yatam fi dhatih wa yata'allaq bima ba'dahu ta'alluqan syadidan. Tandanya adalah lam. Jadi lam itu tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti harus diulang pada kalimat sebelumnya. Pertama, yang kesembilan fa tidak qasam al-waqf ala al-amil duna ma'mul. Kal waqf ala al-mudhaf duna al-mudhaf ilayh nahu bismillah. Berhenti pada bismi. Enggak sepantasnya di situ. Harus diteruskan bismillah. Atau mubtada duna al-khabar alhamdulillah berhenti pada alhamdu. Ini dinamakan apa? Waqf yang jelek. Waqf yang jelek tidak sepantasnya berhenti pada seperti ini. Atau al-musuf duna sibah as-sirata al-mustaqim. Tidak boleh berhenti pada as-sirata. Ya, awal fi'il duna al-fa'il ya taqabbalullah. يتقبل فعل الله ماذا فاعل والباء الذي أفاد المعنى غير مقصود jadi memberikan makna tapi bukan itu yang dituju seperti ولا طائر يطير بجناحيه kemudian إلا أمم أمثالكم tidak sebenarnya berhenti pada بجناحيه yang ketiga adalah ما رهم فساد المعنى seperti inna Allah la yastahi tidak berhenti pada seperti ini wallahu la yahdi kalau sampai berkeyakinan apa bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk maka seseorang bisa menjadi kufur atau wa ma min ilah tidak ada apa sesembahan wa ma arsalnaka atau bahwasanya kami tidak mengutus kalian ya wahai Muhammad maka waqaf seperti ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Alamat al-waqf mim lazim al-waqf. Jadi harus berhenti. Kemudian sili sebaiknya dibaca terus. Boleh berhenti juga. Jim boleh berhenti, boleh terus. Walam itu tidak boleh berhenti. Wakili sebaiknya berhenti. Tanda tiga berhenti pada salah satu di antara keduanya seperti pada surah Al-Baqarah dzalikal kitabu la raib boleh berhenti la raib atau la raiba fi kemudian hudal lil muttaqin berhenti pada salah satu di antara keduanya tapi yang lebih bagus pada ayat ini berhenti pada dzalikal kitabu la raiba fi kemudian teruskan hudal lil muttaqin boleh juga dzalikal kitabu la raiba fi فيه هدى للمتقين أحكام الوقف على أواخر الكلام الكلام yang terbagi menjadi 4 السكون المحض tidak ada kecuali dibaca sukun saja di المدموم الرحيم يشاء kedua ساكن فأنذر فكبر ketiga العارض للشكل نحو قال تخرج yang keempat تاء مربوطة yang kelima المفتوح غير جاء yang keenam ha ad-dhamir yang didahului dengan dhamma seperti kultu atau wawu seperti taraku atau kasr seperti ahli atau bil ya nahu liwalidayhi isma ini dibaca dengan sukun, baca dengan sukun. Kemudian rom tidak akan terjadi kecuali kalau di akhir kalimat di situ adalah dhammah atau kasrah. Kalau dhammah tanwin, maka tanwinnya harus dihilangkan, tinggal apa? Dhammah saja. Kalau kasrah tanwin demikian juga dihilangkan, kasrah tanwin tinggal apa? Kasrah saja. Membacanya dengan dua harakat, karena rom kal wasl, rom kal wasl. Seperti nasta'in, nasta'in. Atau kasrah misalnya ar-rahim, ar-rahim. Yang keempat, yajuz as-sukun al-mahad. Sebelumnya adalah al-isman, itu ada dhammah. Ada dhammah saja. Seperti nasta'inu dibaca dengan isman, dibaca dengan dua harakat, dengan empat, dengan enam. Kemudian setelah membaca dua harakat, bibirnya maju ke depan. Nasta'in, nasta'in, memajukan ke depan. Atau dibaca enam, nasta'in. Baik, boleh dibaca tiga-tiganya. Itu kalau di akhirnya apa? Di akhirnya dhammah. Di akhirnya dhammah dibaca sukun mahad, dibaca dengan rom, dibaca dengan hak domir. Sehingga ada contoh-contoh di antaranya. Kita kasih contoh. Yasha'u, yasha'u di situ adalah mad wajib al-mutasir, mutasil ar disukun. Sehingga boleh dibaca dengan sukun dan mahad, dibaca empat harokat, boleh lima, boleh enam. Itu sukun dan mahad. Kalau rom, karena rom itu adalah seperti seakan-akan membaca terus, tidak ada kecuali dibaca empat atau lima harokat saja. Kemudian isman itu dibaca empat, lima, dan enam. Sehingga pada yasha'u ada delapan cara, delapan cara. Jadi boleh dibaca yasha harakatin, yasha empat, atau yasha enam. Dibaca rum, dibaca empat misalnya, yasha, yasha. Atau ismam, yasha enam, kemudian empat, atau lima, yasha, atau empat, yasha. Baik, masuk pembahasan berikutnya adalah waraib Al-Quran. Jadi seorang qori harus tahu permasalahan-permasalahan seperti ini, karena banyak yang terjatuh pada waraib Al-Quran. Pertama, tuskut al-alif atau tuskut al-alif seperti wa malaihi. Tidak boleh dibaca wa malaihi. Antum bisa lihat pada surah Yunus 75 atau wa malaihim pada Yunus 83, Al-A'raf 103, Hud 97, Al-Mu'minun 46, Al-Qasas 32, Az-Zukhruf 46. Jadi dibaca wa malaihi, tidak boleh wa malaihi. Yang kedua, al-ismam ar-rom, sudah terdahulu pada surah Yusuf ayat 11. Tidak boleh dibaca rom atau ismam. Yang ketiga, hadful alif wa thamuda. Antum lihat pada surah Ankabut ayat 38 atau An-Najm 51, Al-Furqan 38 atau Hud 68. Wa 'adaw wa thamud wa ashabar ras. Tidak boleh wa thamud wa ashabar ras. Kalau berhenti cara bacanya wa thamud, tidak boleh dibaca wa thamud walaupun di situ tertulis wa thamud, tapi berhentinya apa? Wa thamud.